Bagaimana hukum atau sah tidaknya menikah dengan orang yang telah hamil, padahal itu bukan hamil dengan kita. Kita harus menolong orang yang telah hamil tersebut. Kenapa harus tolong orang yang sudah hamil dengan menikah? Menikahlah dengan wanita yang tidak hamil, kenapa harus ditolong? Gitu kan? Artinya kalau tolong dikasih biaya, mungkin dia mau melahirkan nanti, ya seterusnya gitu kan. Bukan dengan cara menikahinya. Allahu a'lam, kalau yang saya tahu jangan nikahi wanita yang sudah dihamil di luar nikah. Kan gitu. Itu berarti dia sudah melakukan perbuatan zina dan itu berbahaya. Untuk masa depannya nanti Anda berbahaya. Saya sarankan carilah mukminah yang baik-baik. Perintah agama kita menyuruh menikah dengan wanita yang mukminah yang belum disentuh oleh orang. Gitu kan. Kenapa harus cari orang yang seperti ini? Kalau ditanya sahkah pernikahannya, sudah pernah saya jelaskan dan sering saya ulangin ini ya. Jadi kalau pendapat yang paling kuat sebenarnya, ada pendapat ulama yang mengatakan boleh saja, sah saja. Tapi anaknya tidak dinisbatkan. Anaknya tidak dinisbatkan kepada pemilik sperma. Tapi pendapat yang saya pegang adalah pendapat yang tidak sah. Pernikahan wanita yang hamil sampai dia meletakkannya. Karena Nabi SAW melarang wanita hamil untuk menikah di dalam hadis-hadis yang sahih dan juga melarang menjatuhkan hukuman rajam ataupun cambuk bagi wanita yang hamil.